Ada orang dia kemudian bersedekah geber-geberan. Oke. Kemudian dia tahajud geber-geberan. Dia berjamaah tidak putus. Bahkan dia mengambil posisi sebagai muadzin. Tapi kemudian ujian datang berturut-turut. Pekerjaan misalkan yang tadinya ada menjadi tidak ada. Usaha yang tadinya bagus jadi bangkrut. Timbul kemudian persoalan utang dan segala macam yang membuat dia menjadi merasa kok jadi begini nih. Saya udah tahajud, udah duha, udah segala macam, kok jadi begini nih? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya tadi adalah ujian, Pak Ustaz. Karena Allah memberi cobaan pasti berdasarkan kemampuan salah seorang yang diuji itu. Adalah ujian. Juga ujian, tidak ada peningkatan kalau memang ujian ini Allah belum menguji. Untuk meningkatkan keimanan dan lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, istiqomahnya, ditingkatkan lagi sodakohnya, dan ditingkatkan lagi segala sesuatu di jalan Allah. Allah. Dan juga saya mohon tolong Pak Ustaz, saya mohon mengadakan cabang PPPA di Banten, Pak Ustaz. Saya sudah ufrut ke Bapak Ustaz di sana, juga sudah ufrut saya mungkin jemaahnya adalah pesantrennya adalah dari Darussyaadah. Di Banten. Saya sudah diadakan tempatnya karena tadi untuk menjumpa Ustadz, tapi saya ingin dari daerah Banten itu, daerah Rangkas Bitung, Simarga, saya ingin ada yang hafiz Al-Quran. Subhanallah. Doanya Pak Ustadz dan dorongannya juga saya udah perut kepada Pak Nanang dan Pak Approach. Sudah menghubungin terserah gitu. Aja nggak apa-apa. Siap. Mohon Pak Ustaz, siap, mohon kesiapannya, dorongannya, bantuannya. Insya Allah tempat sudah disiapkan. Rangkas terima kasih. Bitung kita kayaknya belum tuh. Rangkas Bitung apa kita Insya Allah. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari istri saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya hampir sama dengan ibu-ibu yang tadi sudah jawab. Ya, semua adalah cobaan atau ujian karena Allah pasti memberikan yang terbaik ya, yang menurut kita enggak mampu. Yang menurut kita belum kuat ngejalaninnya, tapi setiap ujian pasti Allah berikan yang kita kuat, yang kita mampu. Terus mesti gimana? Ya dijalanin dengan sabar dan ikhlas gitu. Sambil mungkin ibadah-ibadahnya yang ditambah lagi. Punya pengalaman enggak? Insya Allah banyak. Apa tuh? Salah satunya aja. Ya ketika dulu awal-awal kita baru nikah ya. Ya kan enggak punya apa-apa gitu. Dan alhamdulillah waktu saya nikah sama Ustadz kan saya belum tahu Ustadz itu latar belakangnya seperti apa, belum kenal dan memang baru kenal 3 bulan. Nah, setelah nikah baru tahu kalau punya hutang itu ternyata banyak ya. Dan alhamdulillah karena apa ya dimulai dengan usaha juga dengan ikhtiar yang lain, alhamdulillah utang bertambah terus sampai akhirnya angka 1M lebih ya. Dan alhamdulillah semua bisa selesai walaupun dalam waktu 7 tahun baru selesai. Coba perhatikan kalimat beliau tadi, alhamdulillah utang bertambah besar. Ini subhanallah. Dan saat itu kita alhamdulillah dikaruniai rasa ikhlas. Kami bilang kepada Allah, andai memang utang ini bisa membuat kita punya dosa habis, tambahin aja gak apa-apa. Allah nambahin beneran. Dan kami relatif itu 7 tahun. Jadi perjalanan sampai utang nol itu 7 tahun. Mah, setelah utang lunas, apakah berarti udah gak ada ujian lagi? Ujian itu gak akan pernah berhenti ya. Pasti ada terus. Dan bahkan misalkan masalah satu belum selesai, sudah ada lagi masalah yang lain. Tapi karena kalau saya pribadi ya, perjalanan 7 tahun itu yang lumayan membuat hati saya kuat gitu. Alhamdulillah semua tuh kerasa gak ada yang berat dari yang awal-awal dulu. Gak ada yang berat dari awal-awal dulu. Ada gak kejadian yang paling berat yang diingat? Kejadian yang paling berat waktu hamil anak pertama ya. Ya pada saat itu kami belum bisa bayar hutang. Dan pada saat saya mau melahirkan, Ustadz dibawa polisi, dibawa ke kantor polisi. Ya, dan itu terjadi lagi waktu saya hamil yang kedua. Itu yang berat. Ibu-ibu pengen tahu, bawa-bawa pengen tahu cerita secara mungkin agak detail. Udah gak kuat. Jadi setiap orang pasti ngalamin. Nikmati aja gitu. Kadang-kadang saya sering bilang sama orang-orang gitu ya, Posat nanti saya bakal di penjara kalau nanti saya gak bisa bayar utang. Jalanin, gak bakal sengeri yang kita kemudian kira kok. Gak bakal separah yang kita kira. Insya Allah. Ya Alhamdulillah, saya juga dikaruniai istri yang kuat ya. Apa yang mama lakuin waktu pas papa dibawa sama polisi? Saya kebetulan gak bisa apa-apa selain saya doa dan sholat, cuma itu. Dan pada saat kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesusahan, Alhamdulillah orang tua kita pun gak tahu. Jadi cuma kita aja berdua yang tahu. Bahkan teman-teman dekat pun gak ada yang tahu. Alhamdulillah semua bisa dilewati. Perhatikan. Kalau bisa tidak ada orang lain yang tahu. Bisa jadi kita betul-betul meminta pada Allah, tapi kita betul-betul minta juga sama yang lain. Bisa jadi. Tadi kan belum ada jawaban seperti ini toh. Bisa jadi kita betul-betul meminta sama Allah, sungguh-sungguh sama Allah, tapi ternyata kita pun masih betul-betul minta sama yang lain. Lalu kita menamakannya sebagai cari jalan keluar. Padahal letak bedanya di hati. Bukan, kita sedang tidak mencari jalan keluar, tapi kita sedang minta. Sedang ngarep. Karena itu Allah masih menunda kita. Sampai kemudian kita betul-betul datang murni, bulat, hanya kepada Allah SWT. Mama mungkin bisa cerita kejadian waktu pas hamil, nyari duit, pengen buat apa namanya, melahirkan Wirda. Iya, kebetulan waktu hamil yang pertama, suami Ustadz juga belum ada pekerjaan tetap ya. Waktu itu baru ikut-ikut temen aja, jual ayam potong yang seharinya cuma dapat, Alhamdulillah, hanya 15.000. Itu pun untuk cuma bayar sewa motor aja gitu. Dan pada saat melahirkan, kita gak punya uang apa-apa, seperak pun gak punya. Sampai akhirnya setelah proses melahirkan selesai, suami pamit, katanya mau cari uang. Saya bilang, mau cari kemana? Ya kemana aja, katanya gitu. Kenapa gak minta ke Allah aja? Ya udah, sebagai ikhtiar, minta sudah, doa sudah, sebagai ikhtiar ya tetap jalan gitu. Alhamdulillah, pergi ke rumah orang tua. Alhamdulillah dapat pinjaman. Waktu dikasih itu gak bilang ya jumlahnya berapa ya. Dikasih saja 500.000, dan dibawa pulang tanpa dilihat. Begitu sampai di bidan, ditanya berapa? 500, baru kita buka uangnya. Ternyata pas dengan totalnya, tagihannya. Bukan pinjaman tuh. Jadi ya istri saya satu itu di kamar. Dia tidak tahu saya seperti ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu saya seperti ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke materi kita. Makasih, Ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Saya sama seperti ibu dan bapak, belajar terus belajar. Yang belum dibicarakan, yang belum juga dijawab oleh sebagian dari kawan-kawan kita nih, yang tadi saya datang satu demi satu. Di antara yang belum dijawab adalah, kita belajar dari kesusahan kita. Betul ya? Betul? Kita belajar dari kesusahan kita. Maka sungguhlah merugi kalau ada orang yang dikasih kesusahan lalu tidak menjadi the golden moment buat dia belajar. Ada orang yang pas susah bangdado, dia belajar kayu. Ternyata ilmu perkayuan dia itulah yang membuat dia kemudian menjadi eksportir furniture misalkan. Pada saat susah, dia belajar tentang internet. Dia belajar bagaimana memposting barangnya di internet. Secara tidak sengaja dia kemudian belanja. Dia foto, saya sukanya ini, saya sukanya ini, saya sukanya ini. Ternyata followernya malah mencintai, menyukai, menyenangi apa yang dia sukai. Akhirnya dia menjadi salah satu kiblat barang-barang yang dia kemudian itu pilih. Untuk urusan itu dia. Temukan momen itu. Ada yang belum dijawab juga. Sungguh saya belajar. Demi Allah saya belajar. Nawa itu saya tadi turun ke bawah. Satu silaturahim. Lebih dekat lagi. Supaya yang tidak melihat dari dekat itu hanya orang-orang yang duduk di depan. Tapi juga sama orang yang duduk di belakang. Alhamdulillah. Yang kedua, nawaitu saya ngecek sound system. Dan subhanallah memang kita perlu membantu Pak Omar dengan doa. Mudah-mudahan Pak Omar bisa kemudian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memfasilitasi kita dengan sound system lebih baik. Terutama besok tanggal 30 Maret jangan sampai bolong betul karena itu satu gelora ya Bung Karno itu, mudah-mudahan semua tidak ada yang tidak mendengar. Nah, ada yang tadi belum dijawab. Ternyata memang pengetahuan kita belum nyampe kepada apa yang Allah bakal jawab. Atau malah Allah sudah jawab. Contoh. Kalau saya saat itu dapat duit, sampai kemudian istri saya melahirkan, ada duit. Ada tidak pelajaran hari ini? Enggak ada. Saya dapat duit nih, Pak. Udah siap nih duit. Khamsumiah. 500 ribu. Terus begitu melahirkan, ada duit. Ada enggak pelajaran? Bisa jadi ada. Bisa jadi tidak. Ya ulul albab. Wahai orang-orang yang beriman dan juga berpengetahuan, walidah amanu waya ulul albab, ambil pelajaran, ambil hikmahnya. Saya belajar itu. Saya kayak ditabok sama istri saya saat itu. Kan saya bilang, saya izin keluar. Mau kemana? Mau nyari duit. Nyari kemana? Kata istri saya. Nyari kemana aja lah. Ikhtiar. Gitu. Istri saya bilang, doa ke Allah Wah, itu kayak ditabok. Nah, pertanyaannya, apakah saya belum berdoa? Oh, sudah. Tapi saya bilang tadi, ada harapan sama yang lain. Itu yang membuat, barangkali ada halangan, ada hijab gitu. Saudara nih ya, nih. Saya doa sama Allah nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba datang orang, cukup datang. Mas, butuh duit gak? Ya, saya baru doa, udah ada yang nanyain duit, ya Allah. Selama ini saya berdoa atau begitu, terus kemudian dia bilang, iya butuh. Kalau butuh, nanti minggu depan saya anterin ke teman saya. Dia lagi punya program membantu orang-orang susah. Nah, ujian datang di injury time. Allah udah mau ngasih nih. Tapi mendadak kita berharap sama yang lain. Kita SMS dia terus. Mas, jadi gak lupa kan? Mas, gimana? Jadi kan? Gak lupa kan? Mas, kira-kira dapatnya berapa? Mas, nanti tiba-tiba kita sibuk sama janji dia. Tidak sibuk dengan janji Allah. Itu yang saya belajar. Tanpa sepengetahuan istri saya sujud tuh di depan. Di bidan suli saya sujud. Bukan sujud minta, tapi minta ampun. Bukan sujud minta duit, sujud minta ampun. Kalau sudah berharap sama yang lain. Mendadak saya mengingat, saya pernah bawa istri saya. Mendadak saya mengingat, faja'atan tadzakkartul qissah. Lama zaujati hamalat. Ketika kemudian istri saya hamil, saya bawa dia ke sana kemari, Pak. Bukan nyari Allah, nyari duit atas nama ikhtiar. Ustaz, salah tidak? Nih, memang susah ya nerjemahin soal hati, tapi saya yakin saudara pasti ngerti. Ketika ada mailun, ya, ada miring gitu, ngarepnya sama orang, disitulah letak kesalahan ikhtiar kita. Makanya kemudian atas izin Allah, kita belajar tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Supaya kita tetap Allah, begitu orang itu pergi, kita sholat dua rakaat. So, kita sholat dua rakaat. Nashkurullah azza wa jalla, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Qad jaa ilaina rajulun ata biwa'dihi hakada wa hakada. Ya Lord, oh my Lord, came to me. A friend bring his hope to open my eyes, to open my hope, blah blah blah. Kita ngomong, kita kasih tahu Allah. Ya Allah, barusan ada yang datang gitu. Nanti ujian akan datang lagi. Kapan ujian datang lagi? Mas, ayo kita jalan. Jam 11. Di ujian. Sampai rumah si Fulana. Sampai rumah si Fulan. Jam 12 kurang 10. Mas, kita duduk dulu. Saya masuk dulu ke dalam. Ya mas, tak tunggu sini. Ujian nih, ujian. Ternyata orang itu lama di dalam. Berkumandanglah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat tuh. Siapa yang kemudian kita pilih di injury time seperti itu? Allah kah? Enggak. Jujur aja. Enggak aneh, enggak ente. Betul ini, betul. Siapa yang dipilih saat itu? Wah, mau ke sono. Enggak enak. Padahal apa susahnya? Misi. Kurang dalam. Misi. Iya mas, ada apa? Tadi ada teman saya. Oh iya, masih di dalam. Tadi ente yang sama Mas Mansur ya? Iya. Tunggu aja dulu. Udah dipanggil sama bapak tuh. Udah panggil sama bapak biasanya. Itu emang cair. Ente yang banyak utangnya itu kan. Oh itu kacau tuh. Sama orang kita jadi proyek. Belum tentu yang di dalam itu bantu kita. Bisa jadi dia mengolah kita. Paham? Bisa jadi dia sedang tidak membantu kita, tapi sedang mengolah kita. Emang situ tahu ketika dia keluar, kemudian dia bilang, bapak gak bisa bantu nih ternyata. Tahu emang. apa situ kemudian cross check, bentar, gue mau nanya dia dulu. Nggak mungkin, paling enter tertunduk lesu. Ya udah, akhirnya kita hilang dua-duanya, hilang Allah dan hilang kesempatan. Habis itu bulan depan ada yang nagih ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Kamu janji sama bos saya 2 minggu. Ini sudah sebulan. Yang mana ya? Yang mana? Kamu kan ke kantor kami waktu itu. Mati lah. Atau kalaupun saudara dapat, saudara tetap hilang Allah. Udah berbulan-bulan saudara jagain buat hari itu toh. Hari itu Allah manggil, kalah dengan panggilan sang bos.